wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kais, baca kais. Alamun. Alamun ala dzati al-aliyyati. Al-aliyyati. La yusamma bihi ghayruhu. Ghayruhu. La yusamma bihi ghayruhu. Wa huwa mustaqbul min al-uliyyati. Wa asluhu ilahun. Lakin kutibat al-hamdatu. Wa uwida. Dipatil hamzatu litafifi kama hudibat minan nasi, wa asluha al-unasu kama hudibat al-hamzatu min khairin wa syarrin, wa asluha akhyarun wa asyarun. Nah, jangan lupa sih itu azan af'al akhyaru, jangan kasih tanwin. Wa asyarru. Wa makna Allah ma'khudatun min al-uhiyyati, wa hiya at-ta'budu at-ta'budu bihubbi wa ta'zimi, wa hubbin bihubbi wa ta'zimi yukalu alaha ilaihi. Ayo. Ishtaqa ilaihi. Wa ahabbahu. Wa anaba ilaihi. Wa azzamahu. Wa hiya mustaqbul nabuhiyati. Wa hiya al-mahabbatu wa ta'zim. Wa alaihi wa yakunu ilahun bimakna ma'luhun. Ay ma'luhun. Nah. Ya, perhatikan bismillah, lafaz Allah. Bismillah lafaz Allah. Lafzul jalalati alamun, lafaz jalalah itu alam. Dia adalah alam nama. Ala dzat, dari dzat yang aliyah. Yang tinggi. Yang la yusamma bihi ghairuhu. Enggak boleh seorang pun dinamakan dengannya. Kalaupun mau ada embel-embel lafaz jalalah, mesti dengan ya ta'bid, penghambaan. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Hamba Allah. Nah. Kemudian wa huwa mustaq, dia adalah pecahan kata minal uluhiyah, dari kata uluhiyah, masdarnya ini. Asluhu ilahun, asalnya ilah. Ya, fi'al. Lakin hudifat alhamzatu, namun ya hamzah dihadap ilahun, kan hamzah tuh ya, fi'al hamzahnya ini hamzah wasal apa kata ya, bukan wasal, hamzahnya dihadap, dihilangkan, wa'uido anha al, diganti dengan al, jadi al fasarat Allah, begitu, ngerti gak? Ini khilaf ya, wah, ada yang menyatakan lafaz jalalah itu isim jamid, ada yang menyatakan isim mustaq. Nah, Syekh di sini, Syekh Al-Utsaimin di sini merajihkan, menguatkan dia adalah isim mustaq. Nah, Allahu a'lam. Nah, Syekh Muhammad Al-Haras di Syarah Al-Wasithiyah juga menyatakan demikian. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa qila, ada yang menyatakan asluhu al-ilah. Wa na'al mawjudatun fi binaihi. Alnya itu ada, memang ada di binanya dia. Ya. Fil asli wa hudifat al hamzatu li takhfif, namun hamzahnya dihadap, kenapa li takhfif, karena kalau begini berat bacanya ya, untuk meringankan, sebagaimana sebagaimana al tersebut dihapus dari annas, aslinya apa annas, al unas, ada alnya, Kama hudifat al-hamzatu min khairin, sebagaimana hamzah dihapus dari khairin dan syarrin. Aslinya apa? Akhyaru, lebih baik, paling baik. Asyarru, dihapus hamzahnya menjadi khairun. Baik. Nah, makna Allah ma'khudatu minal uluhiyah, itu diambil dari kata uluhiyah. Apa sih uluhiyah? Wahiyya at-ta'abbud, yaitu peribadatan bihubbin wa ta'zimin, dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Yukalu misalkan dikatakan alaha ilaihi. Apa maknanya? Ay ishtaqo ilaihi. Alaha ilaihi maknanya ishtaqo. Dia merindukannya. Ay wa ahabbahu. Ya, mencintainya. Wa naba ilaihi, kembali kepadanya. Wa azzamahu, dan mengagungkannya. Fahiyya mushtaqatun, maka kalimat Allah di sini mushtaqah, bukan merupakan pecahan kata dari kalimat uluhiyah. Wahiyya al-mahabbatu wa ta'zimu, yaitu kecintaan dan pengagungan. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini, fayakunu al fayakunu ilahun bimakna ma'luh, maka ilah maknanya adalah ma'luh, yang diibadahi. Ay ma'bud. Ma'bud isim maf'ul. Abada ya'budu. Ibadatan fahuwa abidun wadaka ma'bud. Wa'bud la ta'bud. Ma'bud yang diibadahi. Makanya makna la ilaha illallah la ma'luh, la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Nah, berikutnya. Nah, Usep, Usep. Wahal fi'alun ta'ti bimakna maf'ulin mana suaranya? Naqulu mislu firashin mafrush. Bina'un bimakna mabnu, mabnu'in. Giras magrus. Nah, terus Ammar Rahman. Na'at. Enak aja di wakob-wakobin. Bahwa na' na'tun. Na'at-na'at aja, enak aja. Mau di wakob-wakobin. Gak selamat. Antum kalau di tempat lain biar selamat bacanya di wakob-wakob aja. Nah. Oh, di sini antum wakob, antum tus'al. Taskun, taslam kata orang. Anda sukunkan, Anda selamat. Oh, di sini tas kuntus al. Ditanya kamu antum sukunkan bacanya gak diharokatin, ditanya irobnya apa? Naat naat aja. Bahwa na'tun. Nah, terus lilafdil jalalati ismun ya dulu ala ala rahmati haddur rahmati hadduha bi asariha pamasalan. Ini akibat jarang masuk ini. Ana arhamus shagira. Fama huwa makna arhamu? Huwa al-athfu. atfu arifku bihi. Nah, ini jarang enggak masuk sih. Makanya masuk lancar. Nah, ini lihat teman-teman yang lain ya, udah lumayan bacanya. Nah, dak kemajuan enggak hampir 2 bulan RP. Ada. Udah kenal ngirob. Ada kemajuan apa banyak? Banyak. Nah, tuh kalau masuk terus. Nah, Syekh Usep. Nah, mau pindah rumah sini. Atau bikin pos 2 sini. Hah? Masa ngontrak cari ngebujang rugi. Tambah isinya sini. Itu cara plus. Banyak ikhwan datang jauh-jauh ke sini kan. Kayak begitulah, banyak loh. Sering kayak paoka lagi nih. Coba kalau rumah sini kan enak kan, enggak jauh-jauh paoka ya. Dari mana rumah antum? Durian sawit. Durian sawit, masya Allah. Berapa kilo ke sini? 20. Ah, kecil. Nah, kemarin-kemarin dari Bintaro ya, sabit. Siapa tuh? Pak Abu Kasya. Dari Bintaro. Dari subuh, di dalam jalan. Nah, Pak Adri, dari mana Pak Adri? Dari Cilincing. Nah, makanya bikin pos di sini. Kalau memang gak sanggup pindah, bikin pos. Enak jadi. Hah? Pos kambling. Allah musta. Mana tadi bacanya tuh? Nah, kan tadi dari kata ilahun. Fi'alun. Nah, kata Syekh. Beliau menyatakan. Mana tadi? Ya. Hal fi'alun ta'ti bimakna maf'ul. Apakah fi'al maknanya maf'ul? Fi'al ilah apa maknanya makhluk? Iya. Naam kata sih. Semisal firas maknanya mafrus, yang dibentangkan, kasur itu. Ya. Bina bangunan maknanya mabnu, yang dibangun. Giras tanaman, apa maknanya? Magrus, yang ditanam. Kitab apa maknanya kitab? Maktub, yang ditulis. Kan begitu kitab, yang ditulis. Nah, apalagi? Nah, fi'al ilah maknanya apa? Ma'lu. Apa ma'lu? Ma'bud. Nah. Hah? Maskun. Nah, itu sakan. Ini kan fi'al. Sakan. Fi'al. Aduh, bahaya ada dia. Nah, adapun Rahman, bismillahirrahmani. Ya. Nah, kalau wazan ini dengan tambahan alif dan lam. Ya. Yang muannasnya fa'la rahma, ini ya dulu ala al-kasrah wal imtila, menunjukkan makna banyak rahmatnya penuh. Nah, fa huwa na'tun, maka dia na'at dari lafaz jalalah bismillahirrahmani. Wa huwa aidan ismun min asma'illah ta'ala ya dulu ala rahmah, dia adalah nama di antara nama-nama Allah yang menunjukkan kepada makna rahmat. Ya, apa maknanya ar-rahma? Zu ar-rahmati ar-rahman, zu ar-rahmati al-wasi'ah. Zat yang memiliki maha, ya zat yang maha yang memiliki rahmat yang luas. Makanya hamba enggak boleh, kata para ulama, la yutlaqu ala ghairihi. Enggak boleh disandang oleh selain Allah. Mesti Allah. Kalau hamba mau pakai rahmat, mesti ada embel-embel ta'bid. Ya, diidopahkan Abdurrahman. Enggak boleh nama orang, what's your name? Rahman, enggak boleh. Mesti ada Abdurrahman. Ya. Namanya Abdurrahman, panggilnya Oman. Panggilnya Maman. Hah? Enggak boleh. Namanya siapa? Rahman Surahman katanya. Enggak boleh, mesti ada Abdurrahman. Jangan sebut Rahman Surahman nama itu mah. Enggak boleh. Ganti goyir-goyir. Goyir smak. Goyir nama. Au zid tambahkan. Ya, tambahkan. Baik. Wa huwa ismun, mana lagi tadi? Wa jami'ul ladina haddu rahma, haddu rahmati, hadduha bi athariha. Kopi saya habis ya, ya Allah. Dopingnya habis. Naam. Apa? Dari mana jami'u ya? Wa jami'ul ladzina haddu rahmati hadduha bi asariha. Pengaruh dari rahmat Allah. Misalkan contoh ada orang semuanya yang dia memberikan rahmat itu pengaruh dari rahmat Allah. Contoh, ana arhamus shaghira. Contoh, saya merahmati menyayangi bocah anak kecil. Ya, maka apa makna arhamu? Maknanya adalah al-athfu au hal huwa al-athfu aw rifqu bih? Apakah maknanya ataf atau rifq? Kasihan, ya, bentuk kasih atau bentuk lembut kelembutan? Al-jawab. Coba jawabannya sini. Siapa? Remon. Tak dulu, orang lagi baca. Nanti dulu. Ayo Remon. Remon, ayo ini baca. Jangan baca yang enggak-enggak antum. Mau baca buku fikih ta'adud. Ajrumiyah dulu. Aduh. Kacau ini. Jawabu la ikhla li anna al athu min ya tuh di anna al athu. Gimana mau baca buku Thariqatul Musla? Janna al athu min athari rahmati wa kadzalika rifqu bi min athari ar rahmati. Ar-Rahmatu ya Ar-Rahmatu fala tastati'u an tu'arifaha au tahdiha tahuddaha bi awdiha tahud hadda yahuddu. Antum tanya berapa? Antum dalnya dua, mana satu? Berarti apa? Tuhadidaha. Tuhadidaha biaudha. Biaudha. Biaudha min labziha. Panakulu inna rahmata maklumatul makna wa majhulatu al kafiyah. Al kafiyati bin nisbatil ilahi. Azza wa jalla walakinnaha ma'lumatu al-azari farrahmanu ismun min asma'illahi ta'ala yadullu ala sifatir rahmati. Nah, ada mendingan. Berarti udah boleh dong baca buku Thariqatul Mursal? Belum. Dia terlalu visioner ini. Terlalu visioner. Jangan cuma visioner jadi jomblo. Bermartabat dan visioner. Bermartabat dulu. Jaga mata, jaga lisan, jaga kemaluan. Jaga mata, jangan jelalatan. Dunia mata, dunia maya dan nyata. Jaga lisan, jangan ngomong awewe terus. Jaga kemaluan, jangan inani keke. Ya. Jaga pikiran, jangan Victor mikir ngayal akhwat mulu. Ngayal terus. Ya, itu jaga. Mbak, itu bermartabat. Habis itu visioner boleh. Nanti kalau saya nikah, saya mau langsung 4, silakan. Tapi bervisioner itu setelah bermartabat. Jangan kebalik, visioner dulu, mikir empat dulu. Ya, kalau sekarang kan tadi kita baru baca kan subuh tadi. Apa kitab apa? Mukhtasar Zadul Ma'ad. Kalau punya apa? Kalau punya kemampuan. Kalau nggak ada kemampuan, puasa. Ini puasa kagak, nikah kagak. Maunya apa sih? Puasa enggak, nikah enggak. Aduh. Jangan nunjuk-nunjuk, semuanya kena. Puasa enggak, nikah enggak, maunya apa? Kalau antum belum punya siap, jangan cari-cari calon, jangan buka-buka celah, chatting-chatting. Wah, saya sudah terlanjur punya calon. Gimana? Belum siap nikah? Oper ke anak. Lah, antum kan enggak ada solusi. Ngapain? Mending sini. Ya, karena siap anak eksekusi. Lihat dulu. Seleranya Raymond dah. Perlu diwaspadai. Jangan mikir macam-macam. Ya, jangan chatting-chatting sama akhwat enggak jelas. Enggak penting. Ya, saya ada orang chatting-chatting sama saya akhwatnya jadi enggak. Mau nanya-nanya agama kayak bodoh amat. Tanya sama suaminya aja sana. Banyak akhwat tanya ustaznya, "Bah, enggak mau." Tanya aja sama suaminya, Mbak. Tanya mau ustazah. Nah, tanya sama yang lain. Udah minta nomor istrinya, istri saya belum ustazah. Ya, belum nikah mau ustazah. Nggak perlu buka-buka kayak gitu. Ya, orang-orang akhwat nanya-nanya agama itu kebanyakan modus juga. Allah alam ya, mungkin ada yang benar, tapi kita kan ini hati ini lemah. Udahlah, main ikhwan aja chattingnya. Ini chatting sama Repi, ya, sama Zaki, apa lo gitu. Daripada sama akhwat, nggak jelas. Iba hati kita ini lemah, iman kita lemah, syahwat, bukan nyamber-nyamber, kelopok-kelopok, itu, makanya jangan buka pintu setan kayak begitu, ya, panah-panah setan semua. Antum jangan kan ngeliat muka, belum ngeliat cadar aja udah kelopok-kelopok, ya enggak, enggak, belum ngeliat cadar, belum tahu tuh dibuka mukanya kayak apa, jangan-jangan orang Kamerun, antum udah kelopok-kelopok. Ya iya kan? Iya. Akhwat Gabon. Ya bukannya saya mau itu. Iya, antum ini gampang terfitnah. Hah? Eksotis. Ya benar fitnah, ya. Ini fitnah ini. Udahlah tinggalin ya. Tinggalin. Belum melihat orang, belum melihat pakaiannya, baru dengar namanya aja. Mas Muki, ya, Ismi Salma. Salma. Langsung kebayang. Wala kelas kelas utruk. Dah tinggalin. Mana lagi tadi? Al jawab, li'annal atfa wa min athari rahmah. Baik. Kata Syekh kan tadi, apakah kalau saya mengatakan arhamu as-saghir, apakah arham ini, ya, apa makna arham? Apakah atof atau rifq? Kasih apa bentuk kasih atau bentuk kelembutan? Ya, al-jawab la, li'annal atfa min athari rahmah. Karena bentuk kasih itu adalah pengaruh dari sifat Allah ar-rahmah. Kadzalika ar-rifq, demikian pula dengan sifat lembut. Arif kubihi min asari rahmah. Itu bagian dari pengaruh Allah ar-rahmah. Farahmatu hiya rahmah. Maka rahmah, rahmat adalah ya rahmat. Fala tastati an tu'arifaha. Maka Anda tidak akan sanggup untuk mendefinisikannya wa tuhaddidaha atau membatasinya bi awdaha min labdiha. Dengan sesuatu yang lebih jelas dari lafaz rahmat itu sendiri. Kalau ditanya rahmat, ya rahmat. Jangan disebut rahmat itu adalah kasih sayang. Rahmat itu adalah kelembutan. Rahmat itu adalah bla bla bla bla. Udah rahmah, ya rahmah kata Syekh. Nah, kata Syekh pada tes tadi antu arifah. Au kalau dia ada tahuddah, tahaddidah bi awdaha min lafdiha. Panakul maka kita katakan inna rahmata ma'lumatul ma'na. Rahmat itu maknanya diketahui. Rahmat majhulatul kaifiyati binisbati lillah. Tapi bentuknya gimana? Tidak diketahui kalau itu disandarkan kepada Allah. Kalau itu dari sisi Allah. Lakinnaha ma'lumatul athari. Namun pengaruhnya itu diketahui. Fa rahmatu ismun min asma'illahi ta'ala yadullu ala sifati rahmah. Maka rahmah ada Rahman adalah nama dari antara nama-nama Allah yang menunjukkan kepada sifat rahmah. Ya, rahmat. Rahmat adalah sifat Allah yang diingkari oleh kalangan ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Kalau kalangan Asy'ariyah Maturidiyah, mereka mentahrif menjadi makna al-iradah. Makna apa? Itu sifat Allah iradah, kata dia. Padahal di Al-Qur'an lafaz rahmah lebih banyak daripada iradah. Baik, berikutnya, tafadhol. Siapa yang belum baca lagi? Wah, Niko. Masya Allah. Salah baca satu, 10.000. Nah, kalau begitu, kita doakan saja Niko salah banyak. Biar kaya kita kan. Waduh. Enggak lah Niko. Ayo Niko. Benar juga enggak dapat 10.000. Ayo Niko baca. Antum ancang-ancangnya lama banget mau baca aja. Kayak mau maraton. Ayo. Wa ammar rahimu, mana sih? Wa ammar rahimu. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan? Terus. Fahuwa ismun mutadamminun lirahmah. Tadam minun bimakna rahmani am annahu am itu huruf ataf am annahu yaftalibu fa'il ba'dul ulama'i Rahmani wa ala hada fayakunu muakkidan kalaman mustaqilan walakin ba'dul ulama qala innal makna yakhtalifu wala yumkinu an naqula bimana rahmani cukup. Nah, Ammar Rahim kan tadi sudah Ar-Rahman. Sekarang Ar-Rahim, wa huwa ismun mutadamminun lirahmah. Maka dia adalah sebuah nama yang mengandung makna rahmat juga. Ar-Rahim, ini bedanya kalau kata para ulama, kalau Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allah wa yutlaqu 'ala ghairihi. Itu disandang oleh Allah, tapi boleh juga disandang oleh selain Allah. Ya. Disandang oleh selain Allah. Makanya kata Ar-Rahim ini di Al-Quran disematkan pula kepada makhluk, beda dengan Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, enggak ada lagi nama Ar-Rahman kecuali hanya Allah. Kalau Ar-Rahim enggak, bahkan Nabi disifati oleh Allah sebagai orang yang memiliki sifat rahim. Ya, qad laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, sampai Allah sebutkan di akhir ayat bil mu'minina raufun rahim, dan Nabi ini terhadap kaum mukminin di rauf lagi rahim. Rauf lagi rahim. Nah, berarti boleh dong nama Ar-Rahim tanpa ada embel-embel ta'bid penghambaan. Naam, boleh. Siapa nama Anda? Muhammad Rahim. Boleh. Enggak boleh Muhammad Rahman, enggak boleh. Muhammad Rahim boleh. Tapi kalau pakai Abdul Rahim, ini lebih bagus. Ahsan. Nah. Baik. Nah, sekarang wahali rahimu bima'na rahman am anahu yakhtalif. Apakah rahim maknanya rahman atau berbeda? Sebagian ulama menyatakan innahu bima'na rahman. Oh, itu maknanya sama rahman. Wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini fayakunu mu'akkidan. Dia menjadi pentaukid, penegas la kalaman mustaqillan. Bukan kalam tersendiri. Lakin ba'dul ulama iqal. Namun sebagian ulama menyatakan innal makna yakhtalifu. Maknanya beda. La yumkin an naqula inna makna ar-rahman innahu makna bi makna ar-rahman. Tidak mungkin kita katakan dia maknanya makna rahman di wajahain berdasarkan dua aspek, dua sisi. Nah. Dimas aja. Adamu khobar. Terus Ikhtilafu binayati binayah bina ikhtilafu binayati kalimatil al-aw al-ula wahiyar rahmanu ala wadil fa'lan ala wadil fa'lan warrahimu ala wadil fa'il ala wasni fa'ilin annakhtilafal makna annakhtilafal makna mabna mabna yadullu ala ikhtilafil makna. Nah, jadi beda kata sebagian ulama makna Rahman Rahim. Kenapa? Dari dua aspek. Annal asla fil kalam, yang pertama, hukum asal kalam adalah at-taksisu, yaitu menetapkan atau membangun taksis. La litaukid, la taukid, bukan taukid. La taukidu. Maksudnya apa? Yakni annahu idza qala lana syakhsun, apabila seorang berkata pada kita, inna hadhil kalimata muakkidatun lima qablaha. Kalimat ini ya adalah penegas dari kalimat sebelumnya. Fa inna naqulu lah, maka kita katakan pada orang tadi, innal asla annaha kalimatun mustaqilatun. Hukum asalnya dia adalah kalimat tersendiri, tufidu makna ghairul awwal, yang memberikan makna selain makna yang pertama. Wadhalika li'annal asla fit tawqid wa ziyadah, tawqidi ziyadah. Karena demikian hukum asal pada tawqid, li'annal asla fit tawqidi az-ziyadatu, karena hukum asal pada tawqid adalah penambahan makna. Wal asl fil kalam adamu ziyadati, sedangkan hukum asal pada kalam tidak ada ziyadah. Ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua, ikhtilafu banayatil kalimatil ula, itu adanya perbedaan bina kalimat yang pertama, yaitu Rahman, wazannya Rahim, Rahman, wazannya Fa'lan, Rahim, wazannya Fa'il. Qa'idatu fil lughatil arabiyyah, kaidah dalam bahasa Arab, ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil makna. Kalau binanya saja sudah berbeda, ini menunjukkan kepada perbedaan makna. Nah, berikutnya, Hafid, Idan. Warrahima yadullu ala rahmatil khasati, li anna rahmatullahi ta'ala nau'ani, awalan rahmatun ammatun wa hiya li jami'il khalqi, thaniyan rahmatun khasatun wa hiya lil mu'minina kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Alban, wa ba'duhum qala ar-rahmanu yadullu ala sifati wa rahimu yadullu ala fi'li, fa ma'na ar-rahmani يعني ذو الرحمة الواسعة والمراد بالرحيم يصل الرحمة إلى المرحوم فيكون الرحمن ملاحظا فيه الوصف ورحيم ملاحظا فيه الفعل. والقول الأقرب عندي هو القول الثاني وهو أن الرحمن يدل على صفة والرحيم يدل على فعل. نعم. Kalau begitu kata saya, la buda yakhtalif, annahu yakhtalif, maka dia pasti berbeda. Fa mawjul ikhtilaf, apa sisi perbedaannya? Sebagian ulama menyatakan Rahman menunjukkan kepada rahmat yang ammah, yang umum. Rahim menunjukkan pada rahmat yang khusus. Karena rahmat Allah terbagi menjadi dua. Rahmat ammah dibagi menjadi lijam, itu ya wahiyya lijamil khalq, kepada semua makhluk. Ya, Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah berikan ke dunia. Satu rahmat ini ke semua makhluk, sampai singa kasih sayang sama anaknya. Nah, ada juga rahmatun khasah iya lil mukminin. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman, wa kana bil mukminina rahima. Dan Allah terhadap kaum mukminin dia merahmati. Ya. Sebagian menyatakan ar-rahman ya dulu ala sifat. Ya. Sedangkan yang lain rahim ya dulu ala fi'il. Maknanya apa rahman? Yakni dzurrahma alwasi'ah, sifat yaitu yang memiliki rahmat yang luas. Sedangkan rahim isalur rahmati ilal marfu', yang menghantarkan rahmat kepada yang dirahmati almarhum. Ya, maka Rahman itu mulahadhon fihi alwasmu. Maka Rahman itu terkandung di dalamnya sifat, Rahim terkandung di dalamnya fi'il. Nah, pendapat yang akrab, yang lebih dekat kepada kebenaran, ini kata Syekh menurut saya adalah qaul yang kedua. Itu Rahman itu menunjukkan pada sifat, Rahim menunjukkan pada fi'il. Selesai mukadimah, nanti berikutnya kita bacakan langsung penjelasan dari matan. Ya, subhanallah, wa bihamdih, syadallah, wa bihamdih,